Mitra Bisnis, Kompas menulis, setelah Mahkamah Konstitusi menghapus pasal perbuatan tidak menyenangkan dari KUHP yang dinilai sebagai pasal karet dan berpeluang disalahgunakan, sekarang muncul wacana penghapusan pasal pencemaran nama baik. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi hukum Taufik Basari. Pak Taufik, apa komentar Anda soal ini? Memang ada beberapa ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang dalam penerapannya menimbulkan multi tafsir dan menjadi pasal karet. Sering pula dipergunakan oleh, baik itu oleh kekuasaan ataupun oleh orang-orang yang punya modal lebih, ya punya uang dan sebagainya, untuk mempergunakan pasal-pasal karet tersebut untuk menekan pihak yang lebih lemah. Kenyataan inilah yang juga membuat MK merasa harus membatalkan atau meninjau ulang beberapa pasal-pasal tersebut. Karena pasal-pasal dalam KUHP itu kenyataannya menimbulkan ketidakadilan. Dalam beberapa hal, ya putusan MK cukup maju untuk memastikan bahwa keadilan dalam penerapan hukum pidana di Indonesia bisa berjalan. Nah, untuk pasal perbuatan tidak menyenangkan ini memang seringkali dipergunakan oleh berbagai pihak, ya, untuk menekan pihak yang lain, di mana ketika aparat penegak hukum mempergunakan pasal ini, biasanya yang lemah yang tidak punya kuasa untuk mempertahankan dirinya sehingga akhirnya harus dikenakan pasal ini. Sama halnya juga dengan pasal 310 ya, pencemaran nama baik, di mana pasal ini lebih merupakan pasal yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan antara dua pihak, bukan permasalahan jahatan yang sifatnya publik. Hukum pidana itu ada untuk menghukum orang yang jahat, orang yang melakukan kejahatan, bukan menghukum orang yang sedang bermasalah dengan orang lain. Nah, itu berbeda. Oleh karena itulah, maka pasal-pasal yang sebenarnya tidak mengarah pada suatu kejahatan, tapi lebih mengarah pada suatu konflik antara dua pihak, penyelesaiannya bukan dengan penyelesaian pidana, termasuk soal pencemaran nama baik ini. Pencemaran nama baik semestinya memang pendekatannya dilakukan dengan penyelesaian secara perdata. Oleh karena itu, saya juga mendukung apabila MK pun juga bisa membatalkan pasal 310 untuk pencemaran nama baik. Namun masalahnya adalah pasal 310 KUHP sudah pernah diuji di MK. Dan MK sudah menyatakan pasal tersebut tetap konstitusional. Nah, oleh karena itulah maka peluang lainnya adalah melalui legislatif review, yakni dalam proses pembahasan rancangan perubahan KUHP yang saat ini sedang ada di DPR. Tentu kita berharap DPR mendatang dapat mengkaji beberapa pasal-pasal yang dianggap sanggup melakukan kriminalisasi terhadap orang-orang yang lemah atau dapat menimbulkan ketidakadilan, sehingga kita punya KUHP yang baru yang benar-benar tidak multitafsir, yang benar-benar tidak menjadi satu persoalan digunakan pasal karet dan sebagainya. Nah, inilah tantangan legislasi ke depan. Tidak melulu semuanya harus diselesaikan dengan uji material ke Mahkamah Konstitusi, tapi perubahan juga bisa dilakukan melalui legislative review parlemen atau di DPR. Demikian praktisi hukum Taufik Basari. Saya Wendy Lim.